dan dijelaskan hukum-hukumnya dengan detail oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kalangan sahabat, hingga itu kemudian dihimpun oleh para ulama dan sampai kepada kita. Kita sekarang masih tahap di bagian pertama, yaitu penjabaran makna dari ayat-ayat siam. Setelah itu nanti kita akan masuk kepada fase pendalaman dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ambil nanti kitab Sahih Al-Bukhari, langsung satu bab, bab tentang puasa, yaitu kitabus siam. Sehingga Al-Qur'annya langsung kemudian diberikan penjelasan oleh sunnah atau keterangan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahap ketiganya nanti kita akan detilkan persoalan-persoalan hukum, ya, yang sering nampak menjadi diskusi perbincangan. Demikian dalam pembahasan ini, boleh jadi satu sama lain juga akan saling bersinergi. Artinya dalam bahasan ayat itu, ya, boleh jadi nanti ada yang bicara tentang hukum, ada yang menyoal tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan, maka seketika kita kemudian munculkan karena terkait dengan ayat yang tengah kita kaji. Hari ini kita masih di ayat yang 183, bagian terakhir dari paparan Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 183 tentang ayat puasa. Turun di hari Senin di bulan Syaban tahun kedua Hijrah. Kita bacakan kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hey orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang imannya merasa sudah kuat sehingga merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, belum dipanggil salat fardu sudah siap-siap, orang puasa fardu saja dia kerjakan sunnahnya, orang baca Quran satu ayat dia baca satu juz dalam setiap harinya, atau kalau tidak kadang tertinggalkan. Kalau pengen baca Al-Quran, baca. Kalau tidak, yang lainnya kemudian dihabiskan waktu untuk mengerjakan di luar Al-Quran. Maka kata Allah, saya ingatkan, ha, saya kuatkan, ayyuha, saya kuatkan pada kalian, saya ingatkan, saya akan berikan informasi satu ibadah yang saya wajibkan pada kalian, yang dengan mengerjakan ibadah itu, yang imannya kuat akan semakin lekat denganku, yang imannya menengah semakin aku kuatkan kemudian, yang imannya kemudian bahkan menengah pun aku akan dekatkan denganku. Dalam saat yang bersamaan semua diberikan peluang yang sama. Apa itu amalannya ya Allah? Kutiba alaikumus siyam. Mulai detik ini aku akan wajibkan pada kalian untuk menunaikan ibadah puasa. As-siyam. Puasa ini bukan puasa biasa, bukan sekedar menahan dengan bahasa saum ketika diungkapkan. Bukan menahan biasa, tapi puasa yang ada aturannya, puasa yang ada ketentuannya, puasa yang ada keistimewaannya. Ya Allah, apakah kami saja yang puasa? Tidak. Kalian harus buktikan lebih baik daripada orang-orang yang pernah puasa sebelum kalian. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebelum kalian pun ada yang puasa. Jadi kalian akan merasa ringan karena ada persaingan dalam ibadah. Buktikan kalian lebih baik dibanding umat-umat sebelumnya. La'allakum tattaqun, aku siapkan ibadah puasa ini supaya kalian bisa meningkatkan takwa kepadaku. La'allakum, tapi ingat tidak semua yang puasa itu akan mendapatkan nilai takwa di sisiku kecuali orang yang sungguh-sungguh dan serius dalam menunaikannya. Tattaqun, ya Allah, seperti apa gambaran orang yang sungguh-sungguh, yang serius berhasil meraih derajat takwa itu? Itulah yang coba kita jawab dengan menjelaskan bagian terakhir di ayat ini dengan kalimat tattaqun. Jelas sampai di sini? Baik, kalau jelas mari kemudian kita uraikan akhir dari ayat Al-Baqarah 183 dengan kalimat tattaqun. Saya tuliskan kembali kalimat la'allakum ya. Tujuan puasa adalah agar Allah memberikan kesempatan kepada setiap hamba untuk meningkatkan takwanya di hadapan Allah. Namun tidak setiap orang yang puasa bisa meningkat takwanya, kecuali orang yang sungguh-sungguh atau serius menjalani setiap tahapan dari ibadah puasanya. Karena itu di pertemuan yang lalu, kita telah menjawab jika seseorang ingin serius kemudian menunaikan ibadah puasanya, maka kita harus keluarkan rahasia atau inti dari kalimat takwa di sini. pada dua bagian utama. Bagian pertama telah kita uraikan, bagaimana supaya saya bisa serius meningkatkan takwa atau berpuasa yang serius untuk meningkatkan takwa. Maka jawabannya di pertemuan lalu, keluarkan amalan-amalan takwa yang bisa kita jadikan kurikulum selama Ramadan dan kita tunaikan dengan serius saat menjalani ibadah Ramadan itu. Ya, jadi semua ibadah yang kita akan kerjakan saat Ramadan itu rumusnya sebelum Ramadan keluarkan dulu. Supaya antum paham apa yang akan dikerjakan dan bisa fokus saat Ramadan. Jadi kebanyakan orang puasa pada umumnya, walau tidak semuanya, itu hanya sekedar masuk aja ke Ramadan. Yang penting puasa, tapi gak ngerti apa yang mau dikerjakan saat puasa itu. Sehingga yang terjadi adalah dorongan sekenanya saja. Ya ada tarawih, ikut tarawih. Ada baca Quran, ikut baca Quran. Orang baca, dia ikut baca. Ya orang sholat, dia ikut sholat. Orang ke masjid, ikut ke masjid. Orang tarawih saling sikut, ikut saling sikut. Ya, nah, ini yang jadi persoalan. Maka dari itu teman-teman sekalian, rumusnya sebetulnya, dan nanti saat masuk bulan Syaban, seperti yang saya terangkan di pertemuan-pertemuan yang lalu, itu Syaban itu sudah siap semua hal terkait dengan bekal Ramadan. Karena itu kenapa disebut dengan Syaban? Ya, dari kata Syu'ab atau Tasya'ab. Ya, kelompok yang menyebar. Dulu zaman jahiliyah, itu kalau di bulan ke-8, orang-orang Arab itu menyebar untuk mencari air. Karena persiapan di bulan 9. Akan datang masa yang sangat panas, yang sangat membakar. Ya, jadi orang keluar itu sudah enggak sanggup gitu. Panasnya luar biasa. Ya, kalau sudah tiba di masa itu, panasnya begitu membakar, kemudian keluar juga capek, lelah, tenaga terkuras. Apalagi panas di Arab, Pak. Beda dengan panas di kita. Kalau di kita panas itu uapnya masih banyak. Yang ada keringetan. Di sana keringet pun enggak sanggup keluar. Yang ada keluar hitam. Jadi kalau Anda nyimpan kerupuk, ya kerupuk misalnya Anda simpan itu, kalau di Indonesia Anda simpan kerupuk, kepanasan itu mengerut kecil. Ya, mengerut, karena uapnya banyak di luar. Tapi kalau di Timur Tengah Anda simpan kerupuk, kebakar. Bakar, jadi itu beda suasananya. Sesuatu yang panas, membakar luar biasa, itu dalam bahasa Arab, Ramadhan. Kalau panasnya semakin terik, tambah alif dan nun di ujungnya, Ramadhan. Ya, asalnya kenapa disebut bulan itu bulan Ramadhan? Asalnya terkait dengan iklim atau cuaca yang terjadi pada masa itu. Panasnya luar biasa. Nanti diserap di dalam masa Islam. Kan puasa tidak harus datang di bulan, kemudian bulan-bulan panas. Ya, karena kita menggunakan kalender penanggalannya itu Hijriah, berdasarkan kemudian lunar, artinya peredaran bulan bukan matahari, jadi puasa Ramadan itu bisa pindah, bukan sekedar di musim panas, bisa ke musim dingin, bisa kemudian ke musim semi, bisa ke musim gugur, jadi semua bulan, semua musim mengalami Ramadan. Itulah adilnya Allah. Bayangkan kalau menggunakan penanggalan matahari, maka yang puasanya di musim panas, panas saja. Begitu musim Ramadan, terbang dia ke Indonesia. Beres Ramadan, balik lagi ke Arab gitu kan. Nah, itu kan kalau yang punya uang, bayangkan kalau yang gak punya. Naik unta dari Arab ke sini gitu kan. Nah, pulang-pulang nyampe sini, sudah musim haji gitu kan. Anda bayangkan. Nah, jadi, ketika semuanya sedang panas, persiapan musim 9 ini membakar panas, maka orang menyebar cari air dari bulan ke-8, cari air. Nyebar, dikumpulin buat persiapan bulan ke-9-nya. Penyebaran masyarakatnya ketika menyebar disebut tasya'ub, sifatnya disebut dengan Sya'ban. Di Sya'ban itu bulan untuk kumpulin air. Ketika datang Islam, kemudian Islam membawa risalah-risalah, bawa wahyu turun dari langit, maka oleh Allah disifati wahyu itu seperti air. Air turun dari langit, hujan turun ke bumi, menjadikan tanah yang kering menjadi gembur kembali. Wahyu turun menancap ke hati, menjadikan hati yang kering menjadi siap kembali untuk menanam nilai-nilai kebaikan. Ya, tadi yang tadinya kering menjadi siap lagi, semangat lagi. Maka seringkali dalam Al-Quran itu wahyu diibaratkan seperti air. Makanya ketika masuk bulan Syaban, kumpulin air sebanyak-banyaknya. Kumpulin bekal-bekal puasa, rumuskan. Ayo keluarkan. Kita pelajari dulu sekarang pengantarnya. Masuk bulan Syaban kita tuliskan kurikulum-kurikulumnya. Tapi semua kurikulum itu nanti akan mengerucut kepada amalan takwa. Yang kemarin telah kita tuliskan sebagiannya. Ya, apa di antaranya? Ada salat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Siapa orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ma razaqnahum yunfiqun infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika itu Al-Qur'an. Maka orang takwa akan senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, ini dia poinnya. Terus sampai wabil akhirati hum yuqinun. Keluarkan lagi rinciannya. Nanti banyak ayat-ayat Quran menjelaskan tentang amalan-amalan takwa dan detailnya akan disampaikan dan diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang coba kita siapkan sebelum Ramadan. Nanti ini di pertemuan berikutnya kita detailkan. Karena kalau sholat, sholat apa saja yang dikerjakan Nabi. Kalau ada infak, seperti apa jenis infaknya? Kemarin baru kita sampaikan 5 kan? Baik, yang ini Al-Quran ada berapa jenis berinteraksi dengan Al-Quran? Karena Anda akan temukan saat Ramadan minimalnya ada 3 kategori orang berinteraksi dengan Al-Quran. Ada yang cuma baca, kan? Berkelompok, bapak-bapak habis subuh bikin kelompok baca Quran, ibu-ibu bakda taraweh ngumpul-ngumpul, kan? Baik, pengen menyelesaikan khataman Quran, kan? Khataman Quran. Ya, ada yang sekali khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam. Ada yang mencoba menggali tafsirnya. Ya, selama ini baca Quran cuma enggak paham isinya. Saya mau pengen selama Ramadan paham aja dulu juz amma baca terjemahannya. Nah, mana yang paling utama antara baca dengan tilawah, dengan memahami isinya? Ada lagi yang pasang target untuk menghafal Quran selama Ramadan. Saya pengen ngapalin, minimal saya hafal 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 30 juz selama Ramadan. Mana di antara ini yang paling utama? Karena Nabi pun saat Ramadan itu membaca Al-Quran. Nabi saat Ramadan memahami isi Al-Quran. Dan Nabi saat Ramadan bermurajaah Al-Quran. Dan bahkan setahun sebelum wafatnya, atau di hari akhir wafatnya, di tahun itu Nabi bermurajaah sampai dengan 2 kali khatam Al-Quran. Nabi aja Ramadan khatam Quran minimal sekali. Masa ente yang bukan Nabi gak khatam Quran? Nabi yang sudah terjamin Firdausnya khatam Quran. Kita yang belum jelas, baru cita-cita surga Firdaus. Nama Firdaus, ya. Hah? Kelakuan beda misalnya. Saya gak sanggup mengatakan yang lain itu. Ya, konon kan antara pejabat dengan penjahat tipis gitu bedanya kan? Dah, sini. Nah, teman-teman kembali lagi sini. Jadi sekarang kita turunkan nih, kita mau masuk ke sini. Ya, kita belum bedah nih, ingat, kita belum bedah ini apa saja detailnya. Karena nanti baru selesai ini, kita selesaikan ayat tuntas baru kita masuk kurikulum. Nah, sekarang persoalannya, Ustaz, kita sudah tahu nih salat. Jadi begitu masuk Ramadan, sholat tingkatkan. Jenisnya tambah, bukan cuma yang fardu, sunnah kerjakan. Karena itu saat Ramadan kita akan dipaksa oleh Allah melalui perintah Rasulullah untuk mengaktifkan amalan-amalan sunnah. Bahkan perasaan kita ditingkatkan oleh Allah. Seperti saya tekankan pekan lalu, perasaan kita tuh dibuat beda. Makanya saat Ramadan jangankan sholat fardu, Anda ketinggalan sunnah bisa gelisah. Makanya kalau ada di bulan Ramadan, Anda gak semangat menunaikan ibadah sunnah, ada yang salah dengan hati Anda. Tolong catat kalimat saya ini ya. Di bulan Ramadan itu, jangankan iman yang paling kuat, iman yang paling lemah saja oleh Allah, ditanamkan semangat kuat untuk ibadah. Khususnya malam pertama tuh, semua orang akan datang. Semua akan datang. Jadi kalau Anda nanti saat Ramadan, maaf ya, ada satu perasaan yang kurang untuk mengejar ibadah sunnah, ini berarti ada persoalan dalam hati Anda. Kalau Anda malas mengerjakan yang fardu, lampu merah itu. Lampu merah, itu sangat bahaya. Karena boleh jadi, mohon maaf, orang belum tentu mendapatkan Ramadan. Karena dianggap oleh Allah amalannya sudah baik. Kita dikasih Ramadan untuk mengampuni dosa kita. Saat diberikan kesempatan, Anda masih belum mau tobat. Anda mau dikasih Ramadan berapa kali lagi? Saya sampai pagi tadi, itu masih terhubung ke Christchurch yang di New Zealand. Saya melakukan komunikasi dengan, alhamdulillah, saudara kita yang kemarin terkena korban tembakan itu dan dioperasi telah tuntas, alhamdulillah berhasil, dan tadi sudah bisa ngobrol. Kita ngobrol pagi tadi. Ya, pagi tadi kita ngobrol, dan hari sebelumnya saya ngobrol dengan salah seorang ibu yang suaminya juga menjadi insyaallah syahid ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi saya katakan begini. Kurang lebih lah. Saya bilang, masyaallah, kalau ajal itu kita enggak bisa pilih. Semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Kematian sesuatu yang niscaya. Kita gak bisa tolak. Dengan sebab apapun. Tapi ada sesuatu yang istimewa. Anda yang dipilih, bukan saya. Coba bayangkan. Wafat di hari Jumat. Di hari terbaik. Di tempat terbaik di masjid. Dalam beribadah lagi. Hari baik, tempat terbaik, waktu terbaik. Berkumpul nilai-nilai kebaikan di dalam. Saya bilang saya aja yang sekarang dakwah. Belum jelas kapan wafatnya dan di mana saya meninggal dunia. Maka saya ucapkan sudah hilangkan kesedihan. Tawakal kepada Allah, bangun nilai-nilai kebaikan, dan saya katakan, insya Allah justru teman-teman mungkin dipilih oleh Allah untuk memberikan hikmah kepada dunia. Dengan peristiwa ini, akan ada orang-orang lebih dekat kepada Islam. Orang akan belajar banyak datang, akan bertanya, akan berislam dan sebagainya. Ayo bismillah, tunjukkan nilai-nilai keindahan Islam. Jadi teman-teman sekalian, silahkan lihat baik-baik ya. Ada, kalau Anda masih ingat di tayangan-tayangan sebelumnya, saya pernah katakan kalimat ini. Biasanya kalau udah masuk bulan Rajab, bulan Syaban, selalu ada hikmah ditampilkan kepada kita. Ada orang-orang baik wafat gitu. Sesuai ajalnya. Seakan-akan ngasih tanda, ini orang mungkin udah gak butuh Ramadan nih. Yang 50 orang meninggal itu, ya di Christchurch, di New Zealand, atau di tempat-tempat lain, mungkin boleh jadi kembali kepada Allah sesuai ajalnya, karena dipandang bekalnya cukup. Ya sudah kamu udah cukup dah bekalnya. Dosa udah diampuni, amalan udah banyak, pulang ayo sesuai dengan ajalnya. Ya kayak Adi Hidayat, kayak kita ini mungkin masih butuh kesempatan untuk tobat gitu. Dosa kamu banyak nih, kamu bukan mulia, cuman aib kamu aja saya tutup, sehingga orang gak banyak tahu. Maka coba tangisi aib-aib itu, minta ampunan sama Allah. Dikasih Ramadan, masih gak mau tobat. Ya dengan cara apa lagi Allah masukkan Anda ke surga? Katanya pengen ke surga, dikasih wasilah, gak diambil. Lalu kalau Anda ke neraka, yang salah siapa? Ini kadang penting banyak kita renungkan, bahwa suatu saat kita akan wafat. Kita akan wafat. Kita banyak mengagungkan orang lain yang meninggal, kita lupa bahwa kita pun akan wafat. Kita banyak semangat mengerjakan sholat jenazah, kita lupa kita pun akan menjadi jenazah. Betapa banyak sekarang orang menyolatkan orang wafat, hampir tiap hari sholatin, sholatin, sholatin. Tapi tidak ada perasaan dalam dirinya bahwa besok saya akan ada di situ. Karena itu teman-teman, tolong kembalikan bahwa ini kesempatan yang terbaik untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di poin pertama. Jadi tingkatkan ini ya. Mulai bangun sekarang, persiapan. Sebab kalau enggak disiapkan sekarang, nanti saat masuk Ramadan hambar. Sama kayak orang mau umrah dan haji, butuh persiapan. Kata Allah sebelum berangkat ke Mekah sana, kamu latihan dulu. Bukan saat di sana baru sadar. Ya, tidak sedikit orang berangkat ke sana tuh di sananya baru sadar. Lupa Quran surah kedua ayat 197. Ya kata Allah, al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Haji itu telah ditetapkan kapan berangkatnya, kapan persiapannya, kapan kamu kemudian menyiapkan untuk berangkat. Tapi kalau kamu sudah punya persiapan, siap bekalnya, siap mentalnya, maka sebelum berangkat, kata Allah, berbekal dulu. Bekal pertama ingat-ingat ya, kata Allah, tidak mudah saat kamu akan ada di sana. Fala rafatha, nanti kalau sudah nyampe sana, jangan berkata-kata kotor. Cara memahami ayat ini, akan ada di sana nanti kejadian-kejadian yang membuat kamu itu terdorong berkata kotor. Orang kumpul banyak, tiba-tiba lagi tawaf, ya padatnya luar biasa, samping kanan hitam, samping kiri orang besar, kejepit tiba-tiba, ya begitu kejepit sama yang hitam, res, gak keluar kata-kata yang tidak menyenangkan. Non sia hidung, misalnya, yang paling aneh, yang dicela pun gak tahu kalimatnya apa. Yang satu pakai bahasa Sunda, satu pakai bahasa Afrika. Kan dua-duanya gak ada manfaatnya. Rafas. Wala fusuqa, jangan berbuat yang menyimpang. Orang tawaf, dia bawa gunting. Subhanallah, depan kemudian kiswah, gunting. Itu kan fusuk. Wala jidal, jangan banyak bertengkar saat haji. Ayo coba lihat, berapa banyak keluarga yang nyampe sana cuma bertengkar kerjaannya. Berapa banyak suami istri nyampe sana cuma ribut nyampe ke Mekah. Kalau di Mekah aja ribut, di mana lagi Anda mendapatkan ketenteraman di muka bumi ini? Coba lihat. Wa tazawwadu, silakan cari bekal kata Allah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, kerjakan yang baik-baik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal sebelum berangkat, bekal takwa, kumpulin takwa. Sama persis. Rukun Islam yang keempat, puasa. Sebelum masuk Ramadan, berbekal dulu supaya siap nyampe sana. Yang kelimanya haji umrah, sebelum berangkat siap-siap dulu. Makanya kalau orangnya sebelum haji, sebelum umrah rajin salat, tahajud bangun, rajin baca Quran, auranya sudah nampak. Begitu nyampe di Mekah, yang dipengenin cuma sholat, sholat, sholat, baca Quran. Itu. Jadi kalau orang gak punya persiapan, nyampe sana, yang dikejar, kurma, gamis lagi, mall lagi, mall lagi. Alhamdulillah, Allah memberikan kelapangan pada saya. Hari ini sholatnya begitu lapang. Di mall. Kan di masjid, jauh-jauh nyampe sana. Sholatnya di batas mall, dikirain batas masjid. Kasih garis merah. Sama persis puasa. Kumpulkan, kumpulkan, kumpulkan, kumpulkan. Begitu masuk ke Ramadan, maka kita sudah siap. Anda hadir di dalam Ramadan. Dan siapnya itu, karena anggap sungguh-sungguh, Anda pertahankan itu. sampai akhir Ramadan. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang dikerjakan pada waktunya dan dipertahankan sampai dengan ke akhirnya disebut dengan mudhari namanya. Apa namanya? Mudhari. Dimulai pada waktunya, dipertahankan sampai akhirnya. Disebut dengan apa? Mudhari. Oh, berarti Ustadz, pernikahan yang langgeng dimulai pada awalnya, kemudian dipertahankan sampai akhirnya. Bisakah disebut pernikahan mudhari? Bukan. Ini yang dimaksud kata kerjanya. Rumusnya dalam bahasa Arab, tambahkan satu di awal kata di antara empat huruf. Empat huruf itu disebut dan dirangkaikan dengan nama Anita. A, Nun, Ya, kemudian Ta. Disingkat Anita supaya mudah menghafalkannya. Bapak pulang dari sini, nyampe rumah, Anita, Anita, Anita, Anita. Padahal istrinya namanya Evi, kan? Bapak, siapa itu? Ma, ini rumus mudhari. Apa mudhari itu? Yang membuat kita akan kekal sampai ke surga. Masya Allah. Catat. Paham? Jazakallah khair. Nah, tahan sebentar. Jadi kalau ada perbuatan, misal kata kerja, ditambah hamzah depan atau nun atau ya atau ta, ini menunjukkan kata kerja itu berlangsung terus dari awal dikerjakan sampai ke akhirnya. Paham? Kalau menggunakan hamzah a, berarti bentuknya tunggal. Saya, singkatan dari anak. Misal, fokus sini. Jalasa. Awas, saya harokati supaya tidak salah baca. Harusnya jalasa dibaca jelas misalnya, kan? Jalasa artinya duduk. Tambahkan hamzah di depannya. A, saya. Saya duduk. Rumusnya gampang banget. Tinggal tambahkan A. Tambah A di depannya. A. Harokatnya fathah. Fathah. Pindahkan harokat yang ini ke sini. Kalau sudah dipindahkan berarti ini gak punya harokat lagi. Gak punya harokat tuh mati sukun. A. Ajlis. Apa artinya ajlis? Nih sekarang saya mau duduk. Ajlis. Duduk. Terus. Sampai berakhir masa duduk. Saya pengen bangun lagi. Di saya duduk. Terus duduk. Sampai berakhir masa duduk. Saya bangun kembali. Ya A. Jelas? Soma puasa. Tambahkan A. Asum. Saya mau puasa. Dari awal puasa sampai berakhir puasa. Kalau untuk pribadi tambahkan A. Kalau untuk banyak jamaknya, jamak dari saya, kami, kita, ganti A-nya dengan Na. Nih, ini. Ajlis, saya duduk. Kami duduk, kita duduk. Najlis. Akul, saya makan. Kita makan. Nakul. Asum, saya puasa. Kami puasa. Nasum. Attaqi, saya berusaha bertakwa. Kita berusaha bertakwa. Nattaqi. Jelas? Kalau dia, dia, bentuk kata ketiga yang dibicarakan, gunakan ya. Paham? Kalau kamu, bentuk kata kedua di hadapan kita, gunakan ta. Jelas? Ta. Bentuk jamak dari dia adalah mereka. Bentuk jamak dari kamu adalah kalian. Paham? Dia, gunakan ya. Ajlis, dia duduk, yajlis. Attaqi, saya berusaha bertakwa. Dia berusaha bertakwa, yattaqi. Tambahkan ya di depannya. Dia. Kalau kamu, ganti dengan ta. Saya duduk, ajlis. Kamu duduk, tajlis. Paham? Saya puasa, asum. Kamu puasa, tasum. Saya berusaha bertakwa, attaqi. Kamu berusaha bertakwa, tattaqi. Jelas? Kalau banyak yang berusahanya, banyak yang mengerjakannya, bentuknya jamak. Jamak dari kamu itu kalian, gampang. Tambahkan un di akhirnya. Plus un. Jadi kalau Anda menemukan kata tak di awal kata, ujungnya ada un, berarti ini bentuk jamak. Menunjukkan makna apa? Kalian. Kalau Anda menemukan ya di depannya ya, ditambah un di akhirnya, maka ini pasti bentuk jamak dari dia, artinya mereka. Ya un, Ajlis, najlis. Dia duduk, yajlis. Mereka duduk, yajlisun. Kamu duduk, tajlis. Kalian duduk, tajlisun. Tambahkan ta, un di akhirnya. Paham? Baik. Orang yang berlebihan, so. Banyak yang berlebihan, so un, ya kan? Nah, itu tidak ada. Ya. Sekarang lihat sini, fokus. La'allakum tattaqun. Di antara empat huruf ini, lihat di awal kalimatnya. Mana yang ada? A, nun, ya atau ta? A. Ujungnya ada unnya? Un. Kalau ta bertemu dengan un, ta itu berarti menunjuk pada kata, arti kamu. Kalau tambah un di ujungnya berarti jama. Berubah jadi apa? Kalian. Kalian. Ingat ini rumus cepat. Kalau Anda temukan baca Al-Quran, ta, un, ta, un, ta, un. Ada ta apapun harokatnya, ujungnya kemudian un, itu pasti artikan kalian. Tu'minun, tattaqun. Sepanjang ada ta, un, ta, un, ta, un, ta, un. Artikan apa? Kalian. Jelas? Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Yang paling dahsyat, ketika Allah mengatakan, hey, saya kewajibkan kalian berpuasa seperti orang-orang terdahulu, supaya kalian bisa meningkatkan takwa. Masya Allah, Allah langsung memosisikan kita di hadapan Allah. Bentuk kedua. Lihat sini. Saya sedang bicara. Saya katakan begini. Dia akan datang ke sini. Dia akan datang ke sini. Orangnya ada enggak? Enggak ada kan? Berarti sedang dibicarakan kan? Baik. Kalau dia dibicarakan pada yang baik-baik, dia itu orang baik. Akan datang ke sini. Yang dibicarakan kebaikannya. Pertanyaan saya, apakah orang yang sedang dibicarakan itu mendengar apa yang saya sampaikan sekarang? Belum tentu. Belum tentu mendengar apa yang saya sampaikan. Jadi ketika dia datang ke sini, perasaannya biasa-biasa. Anda yang tahu. Kemudian Anda kabari ke dia. Tadi antum disebut oleh ustaz orang baik, begini-begini. Baru antum ada perasaan yang berbeda. Dengar? Tapi beda ketika orangnya langsung di hadapan. Masya Allah teman-teman. Ini orang baik. Ini. Antum orang baik. Kalau dibandingkan dengan yang jelek gitu kan? Bisa. Bisa. Orangnya ada di hadapan. Ya langsung di depan kita dikatakan Anda orang baik. Pertanyaan saya, mana yang paling kuat perasaannya? Apakah saat dibicarakan atau langsung ada di hadapan? Langsung di hadapan. Allah menggunakan bentuk yang kedua mukhatab. Seakan-akan memosisikan kita langsung berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat Anda membaca ayat ini, bayangkan Anda itu sedang di hadapan Allah, disebut oleh Allah. Saya pengen kamu bertakwa. Allah enggak katakan ke orang lain, saya pengen dia bertakwa. Kalau dia, Anda cuma dibicarakan. Anda cuma dibicarakan. Tapi seakan-akan Anda objek di hadapan Allah. Seakan Allah itu mengkhitab, berbicara kepada Anda. Hey, saya mau kasih kamu ibadah, supaya kamu masuk surga. Supaya kamu jadi baik, supaya saya ampuni dosa kamu. Hey, kamu yang di hadapan saya sekarang, saya pengen kamu bertakwa. Dan rasakan itu di hadapan kepada kita. Makanya ketika ayat ini turun, itu semua sahabat sungguh-sungguh. Karena mereka tahu mereka yang senang dihadapkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu cara bacanya. Jadi begitu Anda baca ayat ini, la'allakum tattaqun, itu Anda langsung yang diajak bicara oleh Allah. Saya pengen kamu meningkat takwanya. Dan kita bertanya, ya Allah, seperti apakah orang yang meningkat takwa itu? Nanti habis Isa dijawab, insya Allah. Ya. Teman-teman, ini bagian yang pertama, dan kita nanti teruskan setelah menunaikan salat Isya, seperti apa gambaran kata tatakun yang dimaksudkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan solat isya berjamaah. Semoga solat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mohon maaf tadi terjeda untuk menyambungkan ta'lim kita, karena alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ada satu di antara saudari kita yang masuk Islam. Karena beliau perempuan, jadi kebiasaan kita di sini kalau perempuan kita tempatkan di tempat khusus untuk bersyahadat, ditemani oleh mahram dan saksi-saksi, sehingga barangkali itu lebih mudah untuk mengucapkan syahadatnya. Jadi kita tidak publikasikan. Dan alhamdulillah dibimbing syahadatnya oleh seorang syekh yang datang dari Saudi khusus. Ya, nanti insyaallah kita di akhir bisa barangkali kalau berkenan bisa hadir bersama kita semua pada kesempatan kali ini insyaallah. Dan ini semacam warming up insyaallah pada tanggal ke-31 nanti akan lebih banyak datang ulama, yang mudah-mudahan dengan wajah-wajah para ulama yang datang bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita. Baik, kita teruskan sejenak. Seorang yang hendak menunaikan ibadah puasa, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pesan kepadanya, juga kepada setiap muslim beriman yang hendak berpuasa, agar tidak main-main dan menganggap ringan kesempatan Ramadan yang Allah berikan pada hidupnya, karena belum tentu nikmat itu akan diterima oleh setiap hamba atau mungkin bisa berulang di kesempatan yang berikutnya. Tidak setiap orang bisa mendapatkan nikmat Ramadan. Dan tidak setiap yang telah mendapatinya akan mengulangi di masa yang akan datang. Karena itu para sahabat Nabi SAW begitu selesai kemudian mendapati Ramadan, maka banyak di antara mereka bahkan di penghujung Ramadan itu mengalirkan air matanya. Mereka menangis. Berharap, ya Allah, kalau bisa jangan berhenti ya Allah. Besok Ramadan lagi. Lusa Ramadan lagi. Pekan depan Ramadan lagi. Kalau perlu setiap hari Ramadan ya Allah. Saking ingatnya semua waktu itu Ramadan. Dan kita diberikan kesempatannya. Dan mereka tahu belum tentu tahun depan bisa berjumpa. Karena itu semua bermujahadah ketika akan tiba Ramadan. Dan begitu tiba Ramadan, maka kalimat la'allakum itu digunakan dengan sepenuh jiwanya. Maksimal ibadahnya. Bahkan Anda nanti bisa melihat dalam paparan berikutnya, nanti saya akan tunjukkan hadis-hadis yang mengilustrasikan bagaimana berseriusnya, sungguh-sungguhnya Rasulullah SAW beramal ketika tiba Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, saya belum pernah melihat Rasulullah semulia ini dalam ibadahnya, selembut ini dalam sedekahnya, sebanyak ini dalam pemberiannya, kecuali saat Ramadan. Sampai angin yang berhembus sepoi-sepoi pun itu kalah amalannya oleh Nabi. Bayangkan, kan gak kerasa kan? Angin sepoi-sepoi itu kan kalau meniup kita tuh tenang, nyaman, saking nyamannya tiba-tiba bikin kita ngantuk, jeplak gitu kan? Ya, pengaruhnya kuat. Nah itu lembutnya angin yang sepoi-sepoi itu kalah oleh lembutnya Nabi saat beraktivitas di bulan Ramadan. Lembut menghadapi orang-orang yang butuh, cepat beliau semampunya kemudian beliau berikan. Sedekahnya bertambah, ibadahnya bertambah, interaksi dengan Qur'annya dan sebagainya. Dan orang-orang yang bukan Nabi karena melihat Nabinya serius, mereka lebih serius lagi. Di gambarannya ini Nabi aja yang dijamin surga begitu serius, apalagi saya yang bukan Nabi yang belum jelas surganya. Makanya saya kisahkan di pertemuan lalu, Al-Imam Asy-Syafi'i itu beliau itu kalau sudah tiba Ramadan, baca Qur'annya nambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Hari-hari biasa, setiap hari sekali khatam, setiap hari. Ramadan sehari 2 kali khatam. Anda bayangkan. Dan pernah beliau saking dekatnya dengan Al-Qur'an, menemukan satu dalil, itu ke Qur'an dulu. Baca Qur'an, sampai ketemu dalilnya. Itu pernah mencari dalil tentang ijma', menghatamkan Al-Qur'an dulu sebanyak 300 kali. Di begitu yang ke-300 ketemu, oh ini maksudnya ayat ini menunjukkan kepada ijma'. Anda bisa bayangkan bagaimana kesungguhan para ulama kita ketika bersiap mendapati Ramadan, maka meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Maka siapa yang kita yang bukan ulama? Bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan imam, bukan faqih, bukan muhaddif. Maka kata Allah, seakan-akan dihadapkan kita di hadapan Allah untuk menumbuhkan kesungguhan kita dan menunjukkan bahwa Allah serius dengan itu. Kata Allah, kamu di hadapan kita. Bukan orang lain. Ini bukan orang yang disebut, maaf. Bukan orang yang di zaman Nabi. Bukan orang di masa sahabat. Bukan orang di masa tabi'in. Tapi kata Allah, la'allakum, kumnya masih ada di depan kita. tatakun kamu tanpa batas. Kata Allah, kamu mesti serius ya, karena saya pengen kamu bertakwa. Kamu mesti berubah, kamu mesti jadi hamba yang taat. Mesti ada perbedaan ketika kamu lahir dengan kamu pulang. Saya ingin tingkatkan takwa kamu. Kalau Anda hafal Quran, demi Allah saya katakan, begitu disebut takwa, itu bisa berlinang air mata Anda. Karena ayat takwa selalu terkait dengan nilai kebaikan. Ketika Allah sebutkan takwa, maka Allah ingin tanamkan kebahagiaan. Nanti kalau Anda sampai ke ayat 189, wattaqullaha la'allakum tuflihun, di ujung ayatnya, kamu tingkatkan takwa supaya bahagia. Jadi ketika Anda dilatih takwa saat Ramadan, la'allakum tattaqun, supaya kamu takwa. Anda tanya, kenapa ya Allah? Kata Allah, saya pengen kamu bahagia. Ayo takwa. Indah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika takwa meningkat kepada Allah, kata Allah, maka aku mudahkan hidupmu. Aku berikan solusi, aku limpahkan rezeki kepadamu. Makanya ketika Allah katakan la'allakum tattaqun, ayo serius supaya hidup kamu mudah. Ayo serius supaya rezeki kamu berlimpah. Ketika Anda puncaknya mengatakan takwa, takwa, Allah katakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Saya telah siapkan 'iddat, saya siapkan lil muttaqin, bagi orang takwa. Apa itu jannatin 'arduha as-samawati wal ardu? Saya telah siapkan surga yang tak bernilai dunia, batas yang enggak ada batas dunia. Saya kata Allah, saya siapkan surga luasnya seluas langit dan bumi untukmu orang takwa. Kalau kalimat ini digunakan, disambungkan dengan ayat Ramadan, tingkatkan takwa. Saya pengen nyiapkan surga untuk kamu. Saya takut kamu enggak ada di surga nanti, kalau bahasa kita. Ayo tingkatkan takwa. Saya sudah siapkan kamu ya, surga seluas langit dan bumi. Jangan sampai kamu enggak masuk ke situ. Ayo masuk, masuk. La'allakum tattaqun, supaya meningkat takwamu sehingga surga ada dalam genggamanmu. Jangan cuma dituliskan baiti jannati, rumahku surgaku. Rumahnya ke surga, entenya enggak. Kan repot gitu. Paham ya? Maka dari itu kembalikan ke rumus mudhari ini. Ya begitulah keimanan kadang-kadang. Sudah kuat, kadang-kadang bisa turun. Kata Nabi, al-imanu yazid wa yantaqis. Iman itu naik turun, kuat dan terhapus, kuat dan terhapus. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, yazidu bita'ah akan meningkat dengan mengerjakan banyak ketaatan dan amal soleh. Wa yantaqisu bil maksiyah. Dan akan menurun itu pelan-pelan hilang bahkan dengan mengerjakan banyak maksiat. Persis seperti tulisan. Anita, di sini kalau enggak saya enggak salah. Ya, ta. Dan saya tambahkan un. Di sini. Kemudian tak bertemu dengan un berarti kalian ke sini. Jazakallahu khair. Memang betul. Ya, terima kasih, semoga Allah berikan kemuliaan dan pahala. Baik. Tadi bercanda ya. Ini memang saya pengen dihapus daerah ini, dan masya Allah baru saya minta pengen dihapus sudah terhapus. Semoga Allah berikan pahala insyaallah. Lihat sini, daerah ini yang ingin saya jelaskan untuk turunkan kepada kita semua. Tattaqun, kalau sudah menggunakan ta plus un, maka berubah maknanya dari sekedar kamu menjadi kalian. Fokus. Kalau sudah seperti ini, tambah ta dengan un, maka tadi saya katakan kerjakan olehmu, dimulai saat ibadah itu diperintahkan, lanjutkan sampai ke akhirnya. Makanya saya sering katakan mudhari yang saya teruskan di awal, mudhari ini sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan tiga kalimat. Bisa present, present, continuous, and future. Lihat baik-baik. Present, continuous, future. Jadi orang takwa itu, kata Allah, lihat baik-baik, yang berhasil menunaikan ibadah puasanya, bukan sekedar meningkat takwanya, sholatnya, infaknya, Al-Qur'annya, bukan sekedar di Ramadan. Bukan cuma di awal Ramadan, tapi present, sejak puasa itu dimulai, awal pertama Ramadan. Ya, tahun ini jatuh pada tanggal berapa? Satu Ramadan. Ya, jadi begitu satu Ramadan muncul, entah mau tanggal 5 Mei, mau tanggal 6 Mei, pokoknya satu Ramadan. Ya. Begitu satu Ramadan dimulai, malamnya kemudian mulai, tunaikan tarawehnya, maka dia sudah siap dengan kurikulumnya. Malam ini saya akan taraweh di tempat A. Siapkan, bahkan 30 hari sudah dia siap tuh, kalau sampai ke 30 hari. Malam ini di masjid A, malam ini masjid B. Sunnahnya baca Quran nanti saya akan capai sehari misalnya 10 juz. Bagi oleh dia, subuh baca sekian, zuhur baca sekian, asar baca sekian. Begitu tiba malamnya, maka dimulailah perasaan ibadahnya. Orang takwa sudah siap. Dan yang paling menarik bukan cuma present. Continuous. Hari pertama, saf pertama. Hari kedua, saf pertama juga. Jadi meningkat terus, konsisten di situ. Hari pertama datang sebelum maghrib. Nunggu di masjid. Hari kedua, habis isya baru datang. Nah ini belum konsisten. Jadi kalau Anda ingin disebut dalam golongan yang ini mujahadah ini, yang serius ini dipertahankan sampai pertengahannya. Masya Allah, hari pertama, saf depan. Hari kedua, saf depan. Hari ketiga, saf depan. Hari keempat, saf depan. Hari kelima, saf depan. Sampai hari terakhir, saf depan. Emang cuma satu saf di masjid itu misalnya. Saf. Nah itu yang terbaik. Ini kan yang sering terjadi ini agak berbeda. Tolong, Anda jangan jadi pelakunya. Saya ingatkan, jangan menjadi pelakunya. Sering kali terjadi, dibincangkan dan dipahami. Kadang-kadang juga mohon maaf, semua dimaklumi. Sering terjadi, begitu selesai, bulan Syaban muncul Ramadan, penuh masjid. Yang biasanya 3 saf, 30 saf ke belakang. Hari pertama. Bahkan yang paling hebat, mak-mak garis sajadah. Yeah. Itu sudah pasang sajadah duluan. Orangnya belum ada, sajadahnya saf pertama. Ada tuh. Gak percaya, nanti awal Ramadan tuh. Silahkan kalau gak percaya. Udah booking tempat. Sajadah. Tapi kadang-kadang, ini presentnya bagus nih. Tapi persoalannya yang kedua, continuousnya. Ini yang repot. Hari kedua, masih agak konsisten. Hari ketiga, mulai. Dan godaan mulai masuk. Tantangan mulai tidak mudah, terjadilah kemajuan-kemajuan. Sapnya maju. 30 sap, maju 27. Maju tinggal 20. Maju tinggal 7 sap. Dan yang paling berbahaya adalah, begitu mau sampai ke ujungnya, ini kan repot. Puasa itu kan disebut sebagai perlombaan mengejar takwa. Orang lomba itu kan mengejar garis finish. Nah ini sampai garis finish gak mau dikejar. Yang paling aneh, begitu mau nyampe garis finish malah belok balik lagi. Di sini kan akhirat, di sini dunia. Kita mau mudik ke akhirat bawa bekal takwa. Mudik ke dunia bawa bekal materi dunia. Ini udah mau mendekat kepada takwa nih, terus mau mudik ke akhirat, mau mudik waktunya mau pulang bentar lagi. Wafatnya tanggal 27 Ramadan. Ajalnya tertuliskan 27 Ramadan wafat. Tinggal ke final, tinggal lari menyebut mautnya. Tanggal 19, sudah nyiapkan tiket kereta. Dikalahkan oleh mudik, dia gak sadar. Ketika dia akan pulang itu ditetapkanlah tanggal 27 Ramadan dia pulang. Tinggalnya di Bekasi. Pulang misalnya ke Tegal. Siapkan. Beli kereta. Bahkan yang dahsyat, sebelum masuk Ramadan, tiket udah habis. Ini agak aneh nih, saya tuh agak bingung sekali ya. Allah nyebarin tiket surga di bulan Ramadan, yang dibeli tiket dunia. Kan tiket surga itu disebar saat Ramadan. Pahala digandakan, dosa diampuni, setan diikat, pintu surga dibuka, semua dibentangkan, iman ditumbuhkan, dikuatkan dalam jiwa, semua orang kemudian tergerak untuk ibadah. Udah dikasih tiket surga disebar, ini malah masih milih dunia. Berapa banyak tiket surga ditebar laku kemudian disiapkan oleh setiap muslim. Bandingkan dengan tiket dunia. Belum masuk sekarang aja. Mahal tiket. Dibikin mahal, masih habis juga. Anda bayangkan. Ramadan dikasih murah. Gak ada yang ngambil. Ini persoalannya. Begitu diambil tiketnya tanggal 27, saya akan pulang ke Tegal. Siapkan bekalnya. Ditinggalkan etikafnya. Hilang bacaan Al-Qurannya. Begitu berangkat tanggal 27, wah siap-siap. Tiket siap, masuk periksa, bawa bekal banyak, ada dus kanan, dus kiri, dituliskan di atas dus, sayang aku pulang, gitu kan? Masya Allah. Begitu masuk ke kereta, berhadapan dengan ya banyak orang di sana, tempat duduk, eksekutif, Masya Allah. Begitu masuk, perjalanan dimulai, prit, stopan pertama, bertemu dengan malaikat maut. Ya pulang, tertuliskan 27, kamu mesti pulang. Tidak sedikit ada yang wafat di jalanan. Tidak sedikit ada yang mengatakan dia tabrakan. Tidak sedikit ada yang mengatakan dia kecelakaan. Tapi hal yang tidak bisa dibantah, dia pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti akan pulang. Karena itu ketika masuk bulan Ramadan, walaupun Anda memiliki misalnya agenda untuk kembali, untuk pulang, ingin Idul Fitri di tempat Anda, di tempat ibu Anda, di tempat kakek Anda, ini tidak dilarang, boleh. Tapi jangan sampai semua itu mengurangi kesungguhan Anda dalam menunaikan ibadah. Rencanakan. Insya Allah saya mudik misalnya tanggal 27 Ramadan, 3 hari misalnya sebelum hari raya. Maka Anda siapkan agenda selama di jalan. Saya kerjakan. Mudik pakai apa? Pakai kereta. Woi, ini hafalan Quran saya enggak boleh selesai, enggak boleh tertinggal. Bikin. Saya mau baca Quran sehari satu juz, maka di kereta pun saya baca. Baca, baca, baca, baca. Kereta zikir, begitu ngisinya. Kalaupun ajalnya tiba saat di jalan, sedang puasa, sedang berzikir, sedang beramal, maka dicatat Anda dalam golongan takwa. Tidak ada masalah. Bukankah Nabi saat puasa perang Badar? Bukankah dalam puasa Fathu Mekkah? Bukankah itu perjalanan? Ya, dan dalam perjalanan itu mereka berzikir. Zikir. Di puasa itu bukan membuat orang lemas, tapi kuat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Jadi teman-teman sekarang, saya ingin katakan kepada Anda semuanya, rubah cara pandang kita dalam beragama. Hadirkan keberagaman dalam aktivitas kehidupan kita. Makanya saya sering katakan, dai itu bukan cuma ustaz. Pegawai itu dai, pengusaha itu dai, suami dai, istri dai, pelajar dai, tunjukkan nilai keislaman dengan menyeluruh dalam aspek kehidupan kita. Kalau ini sudah Anda terapkan dalam kehidupan, maka luar biasa. Continuous. Future. Pasca Ramadan. Maka orang yang berhasil puasanya mendapatkan predikat takwa bukan hanya saat Ramadannya berlangsung tanggal 1 sampai akhirnya, tapi pasca Ramadan pun dia masih bisa mempraktikkan nilai takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak berhenti. Coba lihat, kan ada yang saat Ramadan maaf, rajin salatnya. Begitu selesai Ramadan lupa. Tertinggal lagi pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Maaf ya, maaf. Paling minimal akan ada kerinduan pada dirinya untuk mengulang amalan-amalan yang telah ia kerjakan selama Ramadan. Saya kasih ilustrasi begini. Anda makan, setiap hari menunya saya kasih kerupuk, sehari 3 kali. Kerupuk, kerupuk ya jelas pakai nasi, pakai tempe juga gitu kan. Tapi saya kasih kerupuk juga. Kerupuk, kerupuk, kerupuk. Hari kedua, kerupuk. Sehari 3 kali, kerupuk, kerupuk, kerupuk. Begitu selesai 30 hari, hari yang selanjutnya di bulan yang baru, saya kasih seperti sama semula, tempenya, nasinya, ayamnya. Cuma kerupuknya saya tidak berikan. Maka pertanyaan saya, begitu saya hidangkan menunya tanpa kerupuk, maka apa pertanyaan pertama Anda kepada saya? Mana kerupuknya? Akan ada satu kerinduan kepada kerupuk. Akan ada satu ingatan kepada kerupuk. Akan ada pertanyaan, mana kerupuknya? Karena terbiasa dengan kerupuk itu. Anda dilatih oleh Allah tiap malam tarawih, sholat malam. Anda dilatih tiap hari sholat sunnah. Anda dilatih tiap hari dekat dengan Al-Quran. Anda dilatih tiap hari berbagi. Anda dilatih tiap hari menahan dari nilai-nilai yang buruk. Pertanyaan saya, kemana semua itu setelah selesai Ramadan? Apa enggak ada pertanyaan di benak Anda, malam ini tarawih enggak ya? Malam ini sholat enggak ya? Besok baca Quran enggak ya? Harusnya ada kerinduan. Jadi kalau ada seorang muslim selesai Ramadan, gak ingat amalannya selama 30 hari yang jadi kebiasaan, ada pertanyaan, ada apa dalam jiwanya gitu? Ada masalah apa? Seharusnya tertanam dalam dirinya itu, saya pengen mengulang. Walaupun minimal dia kerjakan, mungkin lebih teman-teman, Ramadan saat tiba, lebih banyak amalannya. Selesai Ramadan, mungkin berkurang kuantitasnya. Yang tadinya 11 misalnya, jadi 2+1, 4+1. Tapi masih dia kerjakan karena ada kerinduan di dalamnya. Maka orang yang berhasil puasanya itu, kata Allah akan terjaga ketakwaannya pasca Ramadan. Bagaimana cara mengetahui penjagaan takwanya? Bandingkan kebiasaannya dengan sebelum Ramadan, bukan saat Ramadan. Lihat-lihat ukurannya begini. Misal. Silakan. Masya Allah. Ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Jazakallah khair. Ya, masya Allah. Alhamdulillah. Ya inilah, kalau dosa sudah dibersihkan, maka bening seperti ini. Ya, kalau ada seseorang berbuat dosa, di hadis Muslim kata Nabi, maka ada naktah sauda, noda hitam dalam jiwanya. Semakin dikumpulkan, semakin banyak. Kalau dia bertobat, maka akan dihapuskan. Hapus, hapus, hapus. Tapi tidak mudah untuk bertobat yang serius. Kadang-kadang ada yang berusaha menghapus, masih muncul lagi. Seperti ini, ada yang sempurna, ada yang tidak, kan? Ada yang garis, ada yang begini. Ini serius. Ini yang menyebabkan seseorang gak mau gibah lagi, tapi begitu terbersih dari hatinya, besok acaranya apa ya? Tuh, muncul lagi, pengen berubah lagi, muncul lagi. Terus seperti itu. Terus berusaha berjuang. Walaupun belum sempurna, tobat lagi, tobat lagi, tobat lagi. Akan tiba masanya, yang garis ini pun akan hilang. Habis. Sempurna. Ya. Seperti itulah cara bertobat. Dicontohkan dengan seperti itulah cara menghapus. Ya. Nah, teman-teman sekalian. Lihat baik-baik. Ini bagian terakhir yang ingin saya sampaikan. Ya, lihat sini. Fokus. Ini saya buat supaya enak dari kiri ke kanan. Ini pra Ramadan, sebelum Ramadan. Ini Ramadan. Ini pasca Ramadan. Lihat baik-baik. Di sini kita dilatih untuk meningkatkan takwa. Kuantitas dan kualitas salat meningkat. Infak. Interaksi dengan Al-Quran. Tingkatkan, tingkatkan, tingkatkan, tingkatkan. Contoh, sebelum Ramadan tiba, ada orang yang konsisten baru sholat fardunya saja. Sunnahnya belum. Jamaahnya udah bagus. Sering berjamaah, sering ke masjid, cuman sunnahnya belum tergerak. Tahajud belum konsisten. Maka saat Ramadan dilatih. Sholat dia kerjakan, dilatih dengan tarawih. Tarawih itu kan latihan konsistensi sholat tahajud. Supaya pasca Ramadan biasa bangun malam. Biasa kerjakan, minimal qiyamul lail. Tunaikan, tunaikan, tunaikan. Maka ketika dilatih, misal, dia ambil yang standar 11 misalnya. Al-Bukhari, nomor hadis 2008. Nanti yang 23 juga ada, nomor hadis 2010-nya. Nanti dari sampai 2012, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nanti kita bahas saat masuk aspek hukum. Di sini dilatih 11. Latihan selama sebulan. Misal sampai 30 malam. Latihan, latihan, latihan. Begitu selesai Ramadan, tiba-tiba Ramadannya tuntas, masuk pasca Ramadan, Syawal. Awas. Maka apa yang terjadi? Ada peningkatan konsistensi amalan sholatnya tetap bertahan, tahajudnya dia tingkatkan, tahajudnya dia lakukan, dan meningkat. Apa yang dimaksud meningkat ini? Ada ulama yang mengaitkan, teman-teman, Syawal ini meningkat ibadahnya dari sebelumnya. Yang dimaksud sebelumnya bukan saat Ramadan. Yang dimaksud sebelum Ramadan, pra-Ramadan. Jangan bandingkan dengan Ramadan, karena momentumnya beda. Semua orang pengen ke masjid. Saat semua orang pengen ke masjid, antum pun semangat. Semua orang infak, antum pun terdorong. Semua orang baca Quran, antum juga demikian. Baik. Jadi kalau teman-teman misalnya, mohon maaf, bandingkan dengan Ramadan, itu perbandingan tidak akan sama. Momentumnya tidak sama, semangatnya beda, keadaannya lain. Jadi cara membandingkannya, bandingkan dengan keadaan sebelum Ramadan. Kalau Anda sebelum Ramadan jarang salat sunnah, Ramadan dilatih salat sunnah, pasca Ramadan Anda pengen tahajud. Di sini 11. Begitu selesai Ramadan, misal masih tahajud, walaupun jumlah bilangannya berkurang. Misal, tadinya 11 jadi 5. 2 plus 2 plus 1. Di sini yang kerjakan banyak orang, yang ini Anda cuma sendirian. Motivasinya beda. Bangun Anda. Begitu bangun dikerjakan 5 dulu. Besoknya 7, maka ketika dibandingkan dengan sebelum Ramadan, ini menunjukkan bahwa ada peningkatan takwa dalam diri Anda. Walaupun mungkin keadaannya tidak sama dengan Ramadan. Jelas? Di sini baca Quran cuma satu ayat. Ramadan sehari satu juz. Selesai Ramadan, baca Quran sehari 10 ayat. Bandingkan pasca Ramadan dengan pra Ramadan. Ini menunjukkan ada peningkatan takwa dalam diri Anda. Tinggal hadirkan kembali motivasi supaya kebiasaan itu sama dengan Ramadan. Kalau sudah sama dengan Ramadan, maka Masya Allah itu berita baik bagi antum semua. Itu tandanya ada nilai-nilai kebaikan yang Allah tanamkan pada diri kita. Paham sampai sini? Maka teman-teman, saya sarankan, coba sebelum masuk Ramadan ini, antum pahami kebiasaan kita masing-masing. Hanya antum yang tahu. Coba lihat sholatnya. Lihat bacaan Qurannya. Lihat nilai-nilai kebaikannya. Runtut satu-satu. Ramadan latih itu supaya meningkat. Pas ke Ramadan, pertahankan. Kalau seperti Ramadan, alhamdulillah. Tidak seperti Ramadan, pelan-pelan bertahap. Dan Allah tahu kesungguhan kita. Yang Allah lihat kesungguhannya. Bukan berapa banyak yang antum dapatkan dari itu semua. Makanya saya katakan pada para penghafal Quran, ukuran keberhasilan penghafal Quran bukan 30 juznya. Tapi kesungguhan antum dalam menghafalkannya. Karena itu tidak sedikit orang-orang penghafal Quran. Itu banyak yang kembali kepada Allah dan diantara mereka tidak hafal 30 juz. Ada yang 5 juz. Ada yang kemudian 10 juz. Ada yang 15 juz. Ada yang cuma 1 juz. Ada yang cuma 50 ayat. Tiba-tiba meninggal. Tapi orang tidak banyak tahu bahwa, maaf, bukankah saat menghafal Quran itu ada pahala-pahala banyak didapatkan? Berapa setiap hurufnya? 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. 10 kan? Walam aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif lam mim bukan satu huruf, alifnya sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Walikulli harfin asyru hasanat, setiap hurufnya 10 kebaikan. Ada penghafal Quran yang saat baca itu, yang satu cepat hafal, begitu dibacakan langsung hafal. Dengar semenit hafal. Ada yang baru sedetik mendengar hafal. Alif lam mim hafal. Yang kedua 3 detik. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Begitu sampai Al-Baqarah 282. Nah, 3 jam. Temennya 3 pekan belum hafal. Udah 3 minggu nih. Minggu ini baru 1 baris. Minggu kedua 2 baris. Minggu ketiga baru 3 baris. Belum tuntas ke bawah. Tapi jangan lupa, bukankah penghafal Quran punya sifat mengulang-ulang? Jadi kalau Anda sudah hafal, maka Anda akan berpindah pada ayat berikutnya. Tapi yang belum hafal, dia akan mengulangi ayatnya. Perhatikan. Dalikal kitabu, dalikal kitabu, dalikal kitabu. Sampai 2 hari. Pertanyaan saya, berapa banyak pahala yang didapatkan oleh orang itu saat mengulang? Hei pulan, yang saya inginkan darimu, kata Allah, bukan berapa banyak yang kamu hafalkan. Tapi aku ingin menambah pahalamu supaya bisa menghapuskan dosa-dosamu. Bukankah dengan banyak pahala dosanya dihapuskan? Hilang, hilang, hilang. Dengan pahala ada, dosa hilang. Pahala ada, dosa hilang. Di ada di antara penghafal Quran yang Allah inginkan bukan banyaknya hafalan, tapi banyaknya pahala untuk menggugurkan dosa-dosanya. Jadi kalau antum sehari dua hari belum hafal hafalan Quran, berhusnuzonlah kepada Allah. Jangan-jangan yang diinginkan Allah dari antum menambah pahalanya bukan ayatnya. Jelas? Baik. Siap insya Allah memperbaiki diri? Siap lebih baik dari Ramadan sebelumnya? Demikianlah para sahabat mengatakan kesiapannya. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, nanti saat puasa di bulan Ramadan itu, berapa lama puasanya? Bagaimana kalau di antara kami ada yang sakit dan tidak berpeluang mendapatkan nilai takwa ini? Bagaimana kalau kami sedang di jalan? Bagaimana kalau ada di antara perempuan sedang mengandung? Bagaimana kalau ada yang sedang menyusui? Apakah berpeluang bisa meningkatkan takwa? Lalu kalau kira-kira enggak kuat, ya Rasulullah batal. Di pertengahan, bagaimana cara mengulangnya di kemudian hari? Maka teman-teman, turunlah kemudian ayat 184-nya. Ayyamam ma'dudat. Persoalannya, kenapa menggunakan kata ayyam di situ bukan syahrun? Kenapa menggunakan kata ma'dudat, ada alif dan ta terbuka di ujungnya, ta maftuha. Ma'dudat bukan ma'dudah. Padahal di Al-Baqarah ayat ke-80 itu menggunakan ta marbutah. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. Tapi di ayat ini أَيَّامًا مَعْدُودَةً. Yang satu pendek dah, Al-Baqarah ayat 80. Yang satu panjang أَيَّامًا مَعْدُودَةً. Apa perbedaan di antara keduanya yang terkait dengan puasa itu? Itu yang nanti kita jawab di pekan berikutnya insyaAllah. Ya, kita undang terlebih dahulu insyaAllah tamu kita pada malam hari ini untuk berkenalan singkat, hanya 10 menit saja. Setelah itu saya berikan satu informasi penting untuk persiapan menuju tanggal 31. Saya undang Anda semuanya, insyaallah di Istiqlal, persiapan sedang kita maksimalkan, kita akan berhadapan dengan para ahli Quran insyaallah dan tokoh-tokoh dunia yang hadir pada saat itu. Ma'ana dhaifun karim insyaallah. Wah. Bisa dihadirkan dulu kursinya. Di sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Diwa masyaAllah. Bismillah. Alhamdulillah ya khatul kiram wa mushahidil kiram. Sharafna al-an nastadif al-shakhsiyya insyaAllah kibira. صديق وأخ وتوأم جاء من بلاد مكرمة إن شاء الله لها علاقة مع إندونيسيا علاقة طيبة والشقيقة علاقة تاريخية قديمة علاقة إيمانية وتجارية أيضا فنعرفكم معنا في هذه الليلة في هذه الحلقة في حلقة رحاب القرآن والسنة الشيخ منصور أتى من السعودية مملكة عربية السعودية ليكن معنا والأخ والشيخ الكريم من أحد إن شاء الله المحسنين عند رب العالمين دائما عنده عمليات والمشروعات لخدمة الإسلام والمسلمين وخاصة فيما يتعلق بالعمارة المساجد وأيضا إشراف على المجتمع المحتاجين في بلاد المسلمين. فهمتم؟ Malam ini kita bersama Syekh Mansur dari Kerajaan Arab Saudi. Ya, beliau datang dan insya Allah beliau di antara para pemerhati negara-negara Islam, juga negara-negara yang mayoritas muslim yang datang memberikan perhatian. Kadang-kadang beliau datang untuk sekadar membangun masjid ya, atau untuk perbaikan masjid, atau juga untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Ada proyek-proyek misalnya pembangunan rumah-rumah untuk orang-orang di kalangan yang membutuhkan, proyek-proyek untuk fasilitas air dan sebagainya. Hari ini beliau datang karena kangen dengan antum ya, saling melihat acara kita khususnya lewat YouTube. Ini tampil tayang Akhir TV ya, kemudian bisa diakses sampai dengan ke Saudi, dan alhamdulillah beliau di antara orang yang senantiasa mengikuti acara kita pada malam hari ini walaupun enggak banyak paham apa yang disampaikan karena diutarakan dengan bahasa Indonesia. Syekhna ana amartu lil mushahidin wal aidan mal ikhwal hadirin fi hadhihi al laila fa antum daiman tatba'tum yani qanatana wa antum ma'ana fi halaqatina مع أن اللغات ما زالت لغة إندونيسية فنحاول إن شاء الله نطورها كي تكون هنالك ترجمة باللغة العربية بإذن الله تعالى. فإن شاء الله اليوم نستفيد من الشيخ منصور يعني ما يزيد تقوانا أمام ربنا بإذن الله تعالى, ونسمع من فضيلة الأستاذ إن شاء الله التوصيات والموعظة حسنة وخاصة فيما يتعلق بإعدادنا أو استعدادنا في مقابلة رمضان شهر المبارك. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا الشيخ عادي هداية حفظه الله معروف لدينا في القنوات على اليوتيوب, ونحبه لله في الله, وحرصت على أن أحضر إلى إندونيسيا لكي أراه شخصيا. جزاك الله خير. طيب اليوم menyampaikan bahwa setelah memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, saya mengenal Adi Hidayat lewat channel YouTube, dan saya sebetulnya datang pada malam hari ini untuk melihat secara langsung siapa sih Adi Hidayat itu. Syekhana al-Fadhil kala anni anni syekh, ana lasu bi syekh, ana yani rutbah bidawlah hinak, وأتيت بشكل فردي بشكل شخصي إلى هذا البلد الذي نحبه بالسعودية, نحب إندونيسيا وأهلها, الحكومة السعودية والشعب السعودي يحب إندونيسيا وأهلها, وهم قريب من قلوبنا. Baik, beliau menyampaikan tadi Ustaz Adi menyebut saya syekh, padahal saya bukan syekh sebetulnya. Ya, saya memang punya pekerjaan di Saudi, tapi saya datang ke sini secara pribadi karena saya mencintai negeri ini. Dan kita punya hubungan baik, baik hubungan bilateral kenegaraan, juga hubungan-hubungan kemasyarakatan. Saya datang dengan penuh cinta, saya datang dengan penuh perhatian, ما انني يعني عندما فضلتكم بكلمه الشيخ شيخ هذا يعني نوع من الاحترام سواءنا كان يعني في المرتبه الدينيه ولا الشيخ اللي عنده علم شرعي وانا لست في مقامكم حفظكم ربي انا عسكري جنرال لواء ما لا خير ان شاء الله يعني saya sedikit menyampaikan pada beliau bahwa syekh itu tidak harus jadi ustaz tapi syekh itu bagian dari penghormatan kami ya kepada beliau ya tapi beliau juga bertahan itu enggak ada masalah gitu ya الله يحفظك ويرضى عليك. أنا أحب يعني طبعاً أنا أتيت بشكل شخصي وفردي عمل قمنا ببعض المشاريع هنا في إندونيسيا حباً بإندونيسيا وأهلها كعمارة مساجد ومساعدة الأسر المنتجة لأن عملية المساعدة الوقتية أنك تعطي الناس مثلاً مبلغ معين وبعد فترة ينتهي هذا لا يفيد الناس. يفترض أن أي شخص لديه عمل يستطيع إنجازه كفني أو طب أي مهنة يستطيع إنتاجها نساعده على أن يقوم بإنشاء محل بحيث أنه يكون أكله من كد يمينه ومن تعبه ويشعر بذلك. Beliau menyampaikan ya walaupun saya punya tugas di Saudi punya juga kemudian pekerjaan yang saya jalani. Tapi saya membiasakan untuk datang ke Indonesia secara pribadi untuk memberikan perhatian pada saudara-saudara saya yang muslim khususnya. Ada pekerjaan yang saya lakukan, capaian-capaian, rencana-rencana, diantaranya konsentrasi saya perhatian pada pembangunan masjid atau renovasi, atau juga berusaha untuk bersinergi dengan keluarga-keluarga yang membutuhkan. Saya berikan modal di situ untuk keterampilan yang dia miliki. Saya tidak terbiasa memberikan semacam langsung uang atau makanan supaya dia dapatkan dan habis seketika. Saya bantu untuk memunculkan keterampilan sehingga dengan modal itu dia bisa hidup kemudian di kemudian hari dengan aktivitas yang bisa dia kerjakan. Itu yang saya bisa lakukan dengan bersinergi dengan teman-teman sekalian. Cuma ketika ini disampaikan, saya yakin banyak yang daftar ini. Ana darast fi iddat duwal bil gharb fi Amerika wa fi Kanada wa fi Britania, hadhar magister fi Britania wa ziyarat amal mu'azzam ad-duwal al-Urubiyyah, Faransa wa Almania wa iddat duwal Urubiyyah. وجدت أنهم يركزون على الأسر المنتجة ويدعم الشخص هذا اللي ينهض بالاقتصاد هذا اللي ينهض بالاقتصاد إندونيسيا وهذه هي اللي بحاجته لذلك أن على والشخص الذي من الأسر المنتجة لما تساعد رايح يكون يساعد من حوله ليس يقتصر الأمر على شخص واحد وإنما على عدة أشخاص يكون أثر مساعدة هذا الشخص يستفيد منها أسرته المحيطة به وأصدقائه ومن ثم ينهض المجتمع. Ya, saya membuat planning tadi itu dengan pengalaman yang telah saya dapatkan. Beliau kuliah, beliau sampaikan saya kuliah di Amerika. Ya, sempat juga beliau punya pengalaman di Kanada. Lalu beliau coba perbandingan melihat bagaimana kesejahteraan didapatkan di masyarakat Eropa. Beliau katakan tadi beliau sempat ke Jerman, ya sempat juga melihat ke beberapa tempat di Eropa. Dan memperhatikan ternyata bantuan-bantuan yang diberikan itu dalam konteks sinergi itu tidak langsung diberikan dalam bentuk kebutuhan langsung pokok makanan misalnya butuh makanan kasih makanan tidak tapi keterampilan dari orang yang membutuhkan itu atau ingin bersinergi itu yang diberikan modal kemudian dikembangkan sehingga lebih banyak memberikan manfaat pada dirinya dan orang-orang sekitarannya. Nah itu yang sebetulnya banyak dipraktikkan juga di masa-masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Maka beliau coba melihat di kisaran tempat-tempat juga di Indonesia. Kira-kira apa di antara program yang bisa bermanfaat? Maka beliau kemudian datang ke beberapa tempat, memberikan kemudian apa yang beliau telah rencanakan itu. Dan berita baiknya tadi kami ngobrol-ngobrol juga, insya Allah kita akan bersinergi juga dengan Quantum Akhyan Institute. Mungkin kita akan mulai beberapa daerah di Indonesia yang kira-kira teman-teman berminat untuk mengembangkan diri. Nanti coba kita akan siapkan formulasinya, mungkin bisa diberikan modalnya atau bagian tertentunya sehingga bisa kemudian ke depan bisa lebih tough dalam berusaha. يعني ودي بكلمة أقولها صعين لا تستحقر أي عمل لأنه رايح يكون فيه مردود مادي لك ورايح قد يكون المردود بسيط في بداياته فلكن على المدى الطويل رايح أنك بإذن الله تعالى تشوف آثار المادة وتشعر بقيمة ما تحصل عليه. Baik, saya juga ingin tekankan apa yang ingin saya kuatkan kepada teman-teman sekalian. Ingat ya, rezeki itu bersanding dengan usaha. Jadi jangan menganggap ringan setiap usaha kita. Anda enggak akan dilihat siapa Anda, jabatan apa Anda, pekerjaan apa Anda. Rezeki itu tidak datang dengan pekerjaan-pekerjaan yang anggap tinggi. Anda jadi insinyur, datang rezeki. Anda jadi dokter, datang rezeki. Anda jadi pejabat, datang rezeki. Tapi ingat, Anda narik motor pun, ngojek pun datang rezeki. Jualan pun datang rezeki. Rezeki itu tidak bergantung dengan jabatan dan kedudukan. Rezeki bergantung dengan ikhtiar kita. Maka amanat beliau yang pertama, tolong apapun pekerjaan Anda niatkan karena Allah, lakukan dengan serius, maka rezeki akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian yang penting yang pertama beliau kemudian tanamkan kepada kita. Musa'adatana laisa lana 'aid maddi, kullaha a'mal li wajhi Allah Subhanahu wa taala, laisa laha mardud. Aham ma 'indana in al-insan yash'ur bi qimatihi lamma yakun kasbuhu min yadihi, min yaminihi, min juhdihi. ورايح هو يبي يحترم نفسه باذن الله تعالى. ولو تعثر حاجة بسيطة في البدايات ينتظر، ما يروح يقدر يصل السماء فوق على طول أو يغتني، لا، يحتاج الوقت، عامل مهم إنك تصبر وتتعود. Baik, beliau tegaskan, saya bukan ingin memosisikan bahwa ini ada punya atau tidak, bukan. Yang beliau maksudkan, ini Allah titipkan sesuatu untuk beramal, semua punya Allah. Jadi saya ingin bersinergi bagaimana memaksimalkan amalan-amalan ini. Mudah-mudahan dengan itu semua, ya, usaha ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, kembalikan niat-niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, saya ingin tegaskan begini, bahwa ini di antara komunikasi kita untuk mengembangkan kelas-kelas yang kita telah lakukan di kelas-kelas At-Taisir. Ada kelas guru, kelas dokter, kelas dunia usaha dan sebagainya. Antum jangan anggap biasa, karena saya serius membuat kelas-kelas ini. Nanti yang di kelas dunia usaha saya akan perkenalkan antum dengan channel-channel, misalnya ada channel seperti beliau, ada yang lainnya lagi. Nanti antum akan berdiskusi dengan level yang lebih luas. Dokter juga begitu, guru juga begitu. Saya tidak main-main membuat kelas ini. Supaya bagaimana Anda bisa meningkat dan lebih baik. Ini satu di antara nanti yang saya perkenalkan. Saya nanti ketika antum kelasnya dimulai lagi, insya Allah nanti akan langsung masuk kelas-kelas praktek dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Dalam syekh. Assalamualaikum. Falakna bahab aqul ana lahad yang lama jit di Indonesia, inna syi'ab mubtasim. ولطيف جدا محبوب يعني صراحة هذا شعور يعني يدعونا أننا دائما نتعلق بحب إندونيسيا وهم أخواننا وأهلنا حفظ الله إندونيسيا من كل مكروه ودام إن شاء الله عليها الأمن والأمان وبلاد المسلمين وحفظكم ربي إن شاء الله جزاكم الله خير. Terakhir beliau menyampaikan saya sangat senang melihat Anda. Setiap saya lihat orang Indonesia itu banyak tersenyum. Wajah-wajahnya luar biasa, wajah-wajah yang lembut, banyak senyumnya. Dan saya juga bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Indonesia selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaannya tenteram, kemudian keadaannya nyaman, hidup dengan tenang, dan mudah-mudahan semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa taban nahnu aidan yani nashkurullah Subhanahu wa taala bi hudurikum wa tasharrafna yani bi wujudikum ma'ana fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. فلعلنا إن شاء الله في المستقبل نستفيد ونتعاون على البر والتقوى وننسق يعني في البرنامج ما يخدم يعني الإسلام والمسلمين. Saya sampaikan kepada beliau, kita sangat bahagia dengan kedatangan beliau pada malam hari ini, dan insya Allah kita akan senantiasa bekerja sama dalam nilai-nilai kebaikan. Apa yang bisa kita koordinasikan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Teman-teman, sebelum saya tutup, qabla an nakhtim hadzal barnamij nurid an nukhbirukum wa nu'lin lakum ba'd al ma'lumat al muhimma. Kami ingin sampaikan beberapa informasi-informasi penting. InsyaAllah saya kunu hunalika barnamij kabir jiddan. Sayuqam hadzal barnamij fi Masjid Al-Istiqlal, akbar masjid fi janub syarqi Asia. Kita akan punya acara besar di Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara, bal wa fi Asia, bahkan di Asia. Fal barnamij yakun fi tari 31 min hadzal syahr. Acaranya akan berlangsung di tanggal 31 Maret akhir bulan ini. Wa sayahdur fi insyaAllah min ahli al-Quran al-Karim, akthar min 200,000 ahli al-Quran min hadhil bilad. InsyaAllah akan terhubung di sana para ahli pecinta al-Quran. Ya, pecinta al-Quran kita akan bertemu. Wa yahdur fi barnamij aydan al-ulama al-ajilla, ba'duhum ya'tun insyaAllah min al-Iraq wa min Turkiya wa min al-Sudan wa min duwal yani al-qariba al-shaqiqa. Wa natamanna an yakun ma'ana aydan al-mamlaka insyaAllah. Wa aydan yakun ma'ana al-sufara wal-jaliyat al-islamiyya. Bersama kita nanti akan ada dubes-dubes, para ahli Quran juga, para ulama-ulama yang datang, dan mudah-mudahan ini menjadi awal cinta kita kepada Al-Quran insyaAllah. فَهَذَا الْبَرْنَامِجِ إِنْشَاءَ يَكُنْ مُنْطَلِقْ حُبِّنَا لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فَنَعُودِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِأَنَّكُونَ وَأَوَ نُصْبِ إِنْشَاءَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ. Dan mudah-mudahan saat kembali kepada Allah, predikat kita dinaikkan oleh Allah sebagai ahli Quran insyaAllah. Ini yang pertama. Yang kedua, وَثَانِيًا نُخْبِرْ أَيْضًا لَكُمْ إِنْشَاءَ اللَّهُ فُصُولُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. bima fiha insyaallah kullal mawat tata'alaq bil Quran, ya al Quran, al ayat al Quraniyah al muta'alliqah bi al bitib al muta'alliqah aidan bi ta'lim bil ta'lim bil dirasat al islamiyah wal ayat al Quraniyah aidan muta'alliqah bit tijara insyaallah naftah, insyaallah naftah ba'da al syahr atau ba'da Ramadan insyaallah. Kita akan lanjutkan kembali setelah sebulan atau setelah bulan Ramadan, ya, kelas-kelas Quran di bawah at Taysir Learning Center insyaallah. Teman-teman, saya kira itu yang kita bisa bahas pada malam hari ini. Kita lanjutkan insyaallah pekan depan. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan untuk kita semua. Besok bagi teman-teman di Lampung, insyaallah besok saya akan ada di Lampung di Masjid Ad-Du'a dengan jadwal yang sama, yaitu ba'da Isya. Ya, terakhir, saya sering dapatkan surat-surat yang di surat itu ya bisa saya jawab langsung dan bisa saya simpan untuk diarahkan kepada yang bisa memenuhinya. Di antara yang datang-datang yang saya arahkan itu sebetulnya teman-teman bisa manfaatkan. Misal, kalau Anda memerlukan hal-hal tertentu terkait dengan materi, kalau saya bisa penuhi, saya penuhi. Tapi kalau Anda ingin mengambil manfaat di sekitaran, kita punya Baznas. Sampaikan kebutuhan Anda, diskusikan. Ya, kita punya DAU, Dana Abadi Umat, sampaikan, ya. Sampaikan apa yang bisa Anda perlukan, apa yang bisa kita integrasikan. Dan saya ingin persaudarakan Anda semua, mudah-mudahan dengan persaudaraan itu kita akan saling membantu dalam nilai-nilai kebaikan insyaallah. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah berikan kemuliaan. Hadza nakhtim insyaallah bidua kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, telah ditemukan.